alamatu an-nasb, tanda-tanda nasab. Kita sudah selesai dari tanda huruf. Semua yang di kolom marfu itu telah kita ambil kemarin. Enggak? Ya enggak? Isim mufrad sudah enggak? Kalau rupanya. Isim musanna? Hah? Sudah? Kalau jama' mudzakkar salim? Jama' mu'annats salim? Asma'ul khamsah? Isim maksur? Hah? Sudah? Sudah diropa, ada yang diropa dengan doma muqaddar, itu isim maksur itu, cuman dia enggak bilang. Kenapa belum enggak bilang? Karena dulu sudah dibilang bahwa yang diirob takdir itu ada isim maksur, ada isim mangkus, ada isim mudhof ila ya'i al-mutakallim. Paham enggak? Genda belum enggak perlu lagi bilang karena sudah disebutkan. Belum cuma dibilang yang diirob takdiri alif. Ya, antum sudah tahu yang kemarin. Sebelumnya belum sudah kasih tahu bahwa irobnya yang ditakdiri itu a alif. Iya enggak? Sudah enggak? Isim mangkus sudah? Sudah. Fil mudhari shahih? Sudah. Mutalahir? Hah? Sudah. Yang tergabung dalam fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai, itu ada shahih, ada mutal akhir. Kalau af'alul khamsah? Selesai. Cepat. Iya enggak? Iya, alhamdulillah selesai semua. Sekarang alamatun nasbi. Sekarang kita lagi di kolom nasab lagi yang sebelahnya. Paham amat? Ini kolom nasab. Qala beliau berkata, walin nasbi khamsu alamati. Untuk nasab itu ada lima tanda. Artinya, kalau ada kata di nasab, maka tandanya tidak keluar dari berapa? Lima. Kalau ada kata di nasab, maka tandanya tidak keluar dari salah satu dari lima tanda. Apa itu? Al-fathatu. Ini alamat pokok. Nah, yang kedua, wal-alifu, wal-kasratu, wal-ya'u, wa-hatfun-nun. Dia bisa tandanya fathah, bisa alif, bisa kasro, bisa ya, bisa penghilangan apa? Nun. Ya ini, jelas ini. Ini tidak keluar dari ini. Nanti fathah di mana, alif di mana, kasro di mana, ya di mana, penghilangan nunnya di mana, itu dirinci. Sebentar. Aku katakan, laman tahal musonnifu minal kalami ala alamati rabbi. Akhoda yatakallamu ala alamati nasbi. Lama tatkala intaha al-musonnifu, tatkala penulis selesai min dari al-kalam berbicara ala atas alamati tanda-tanda arobi, tanda-tanda rupa. Akhoda, maka belum memulai yatakallam berbicara ala atas alamati tanda-tanda an-nasbi, tanda-tanda nasab. Fadakaru annaha khamsu, fadakaru annaha khamsu alamatin, maka belum menyebutkan bahwasanya dia ini memiliki lima tanda. Wahidatun minha asliyatun, salah satu darinya adalah asli. Alamat asal, pokok. Wahyil fathah. Yaitu siapa? Fathah. Wa arba'un na'ibatun anha inda adamiha. Dan empat tanda adalah na'ibah sebagai pengganti anha darinya. Sebagai pengganti darinya. Inda ketika Adam tidak ada hanya. Tidak ada dia. Yaitu tidak ada apa? Fathah. Kalau tidak ada fathah, maka nanti alamatnya adalah apa? Pengganti. Apa itu? Alamat-alamat pengganti itu wahyil alif, wal kasratu, wal ya'u, wahatfun nuni. Dan alamat pengganti itu adalah alif, kasrah, ya, dan penghilangan nun. Famata wajadta fil kalimati alamatan min hadhil alamati araf ta annaha mansubatun. Fa maka, mata kapan wajad ta kamu wajad mendapatkan, kapan kamu mendapatkan fil kalimati di pada al-kalimati sebuah kata, alamatan satu tanda, min dari hadihi al-alamat, alamat-alamat ini, tadi itu yang lima, fathah, alif, kasro, ya, hakun, nun. Kapan antum dapatkan tanda itu? Arafta, maka antum tahu, antum yakini, annaha masuba. Kalau itu kata mansub. Kan begitu? Kan kata mansub dah keluar tandanya itu, tandanya dengan berapa tanda? Hah? Lima. Kalau ada tanda itu sudah mansub. Antum tidak usah ragu. Ya enggak? Fa kata belum? Mawadi'ul fathah. Artinya sekarang tinggal rincian. Tempat-tempatnya apa? Fathah. Tidak terlalu panjang nanti ini pembahasan karena pengertian telah lewat. Ya, di sini tidak diartikan lagi nanti. Qala belum berkata, fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a. Adapun fathah, maka fa maka takun menjadi alamat tanda linasbi untuk nasab fi thalathati pada tiga. Fi pada salah satu tiga mawadi'a tempat. Ya, menjadi tanda untuk nasab pada berapa tempat? Tiga saja. Jadi, kalau antum ditanya, yang beralamatkan fathah itu ada berapa kata? Tiga. Fi ismi mufrad satu, pada isim mufrad. Karena isim mufrad antum telah ketahui bahwa dia mansub dengan fathah. Wa jamma taksir, demikian pula pada jamma taksir. Kalau Ahmad dia bilang, isi mufrad dimansub dengan kasro, dia bilang. Alhamdulillah. Iya, tahu, tidak tidur tapi mimpi. Iya. An. Wajami taksir, termasuk kata yang beralamatkan fathah kalau dinasab adalah siapa? Jamak taksir. Yang ketiga, wal fi'ilul mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun walam yatasil bi akhiri syai. Demikian pula tempat ketiga adalah fi'il mudhari, tapi syaratnya kalau masuk padanya alat penasab. Karena fi'il mudhari kalau tidak ada alat penasab, tidak ada alat penjazm, marfu. Jadi syarat dia dinasab artinya kalau masuk padanya alat penasab. Walam yatasil bi akhiri syai, dan tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Paham? Artinya sesuatu itu ini apa ini? Tidak bersambung dengan apa? Alif, waw, ya, ha? Nun, taukir dan nun, lima ini ya. Jadi, kalau ada fi'il mudhari, sahih akhir atau mutalahir? Tidak bersambung dengan alif yang menunjukkan dua, waw yang menunjukkan jamak, ya menunjukkan seorang perempuan yang dihitam, nun niswa, nun taukir. Tak? Maka dia mansub dengan apa? Seperti yak tubuh. Ini kan tak ada sesuatu ini. Paham? Yak tubuh. Kalau masuk lan, apa jadinya? Lan? Yak tubuh. Jelas ini? Gampang sekali, Masya Allah. Iya, paham matanya? Kalau masuk padanya penasab, maka dia masuk, terus tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya, baru dengan fat. Jelas ini? Itu paham. Kola akul. Aku katakan. Al-fatah tu hiyal alamatul asliya linasbi kama taqaddama. Fathah dia adalah tanda asal untuk nasab sebagaimana telah lewat tadi. Walihada bada' bihal musannifu, oleh karena itu penulis memulai dengannya. Bada'a memulai dengannya. Biha dengannya. Wahiya takunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a. Diulang saja ini bicara. Padahal di matan sudah dipahami, ya kan? Dan dia menjadi tanda untuk nasab pada tiga tempat. Langsung al-awwalu yang pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Waqad taqaddama ta'rifuhu, telah lewat pengertian isim mufrad. Kapan lewat itu mubat? Katanya telah lewat pengertiannya. Kapan lewatnya? Dua hari yang lalu. Ya kan? Alhamdulillah. Sama'un kana li mudakarin, kan tidak perlu lagi, sudah lewat. Ya enggak? Sudah lewat di otak? Di buku sudah lewat kan? Kalau di otak? Lumayan. Sudah lewat? Dua hari yang lalu juga lewat? Iya. Alhamdulillah. lihat-lihat kembali. Kan ini makin pendek karena semua penyertian sudah lewat. Waqat taqaddama ta'rifu telah lewat penyertian. Sawa'un kana lil mudzakkari, sama saja apakah mufrad untuk laki-laki. Nah contoh akramtu Muhammadan, menasihat kita. Hah? Muhammadan. Ya, wa qulu ta'ala wadhkur Isma'ila. Mana dia? Isma'ila. Beliau contohkan Muhammadan dan Isma'il untuk menunjukkan bahwa dia ditanwin atau tidak ditanwin. Paham ini? Ditanwin atau tidak ditanwin, maka mansub dengan tanda fathah. Betul enggak? Nah, ismul ladzil ansharif kan mansub dengan fathah. Kalau ismul mufrad yang ditanwin juga mansub dengan fathah, sama. Auli mu'anatin atau untuk perempuan, nahu tazawwajtu hindan. Nah, mana syahid kita? Hindan. Wa qulu ta'ala wadhkur fil kitabi Maryama, sama nama perempuan ada yang tanwin ada yang tidak ditanwin. Maryama fakul min, maka setiap dari Muhammad dan wa Ismaila wa Hindan wa Maryama ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbihi al fathah dhahiratu ala akhirih. Paham itu? Paham tak? Nah, itu sudah berulang berapa kali itu, tidak perlu terjemah. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin, kadang nasabnya dengan fathah yang muqaddaro. Ini nanti isim maksur. Dah, isim mangkus. Begitu. Hah? Yang dinasab dengan fathah muqaddaro itu siapa? Hah? Maksur. Mangkus? Tidak. Dia nampak. Terus al-mudhaf ila ya'i al-mutakallim. Dua saja. Dah? Disandarkan pada ya'i mutakallim dan isim yang akhirnya a Ali. Maka yang beliau contohkan dua. Nah, zurtul fata wa gulami. Nada al-qadi karena isim mangkus mansub dengan fathah nam. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Wa qulu ta'ala wa la tattabi al-hawa. Kata al-hawa mansub itu. Fakullun min al-fata wa gulami wal-hawa. Setiap dari al-fata, gulami dan al-hawa ismun mufradun mansubun. Paham? Dia adalah isim yang mufrad yang dinasab. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al-fathatul muqaddaratu. Fathah yang disembunyikan. Man amin duriha, yang menghalangi dari nampaknya at-ta'addur adalah berudur fi al-fatah wal huda wal hawa. Pada kata al-fatah dan al-hawa karena memang isim maksud alat yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adduk. Karena alif tidak bisa diharukan. Wa harokatul munasabati fi gulami. Dan harokat penyesuaian pada kata apa? Gulami. Karena dia yang mutakallim. Cocok dengan apa? Ya mutakallim. Cocok dengan apa? Kasro. Walaupun pada asalnya kata itu seharusnya difat. Jelas? Pak Mubar? Tidak ada yang tidak paham ini? Karena mudah sekali ini. Alhamdulillah. Al-Maudu Thani, jenis kedua yang menjadi kesimpulan kita, ya tempat pertama dibaca mansub dengan tanda fathah adalah isim mufrad. Itu intinya. Itu intinya. Al-Maudu Thani, tempat kedua adalah jam'u taksir. Jamak taksir. Wa qad taqaddama ta'rifuhu aidho. Telah lewat juga pengertiannya. Iya enggak? Telah lewat enggak? Hah? Sawa'un kana lil mudzakkari, sama saja apakah untuk laki-laki. Nah, hafidtu abyatan minasyi'ri. Mana dia? Mana jamak taksir masuk? Abyatan. Wa qulu ta'ala wa tarul jibala. Mana dia? Al-jibala. Auli mu'annasin, atau untuk perempuan. Nah, contoh raggabtul hunuda fi fi'lil khairi. Saat kita mana? Hunuda. Wa qulu ta'ala fa'ambatna bihi hada'iqa. Mana dia? Hada'iqa. Fakulun min, maka setiap dari abiyatan wal jibala wal hunuda wa hada'iqa jam'u taksirin. Semua ini adalah jamak taksir. Mansubun wa alamatu nasbihal fathatu dhahir ala akhirih. Jamak. Dia adalah mansub, tanda nasabnya fathah nampak di mana? Di akhirnya. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddarah. Kadang nasabnya dengan fathah yang disembunyikan. Sama, bisa juga. Contoh alam tu auladi qaulas sidiki. Mana dia? Auladi mansub dengan fathah muqaddaro. Apa yang menghalanginya itu? Ta'ab ta'adur. Munasabah. Ta'adur itu hanya alif. Paham enggak? Nah, kalau ini munasabah kan itu ya mutakalim. Pokoknya kalau antum lihat ya mutakalim maka munasabah. Harokat penyesuaian, penyesuaian. Wa qulu ta'ala wa ankihul ayama. Mana dia? Al-ayama. Fa kullun min, maka setiap dari auladi wal ayama jam'u taksirin. Dia adalah jama' taksir mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu muqaddaratu. Nah, tanda nasabnya fathah disembunyikan. Mana min duriha atau aduru fil ayama. Ia menghalangi dari nampaknya adalah ta'adur pada kata ayama wa harukatul munasabah fi auladi. Dan harukat penyesuaian pada kata apa? Auladi. Selesai? Selesai. Kesimpulannya jama' taksir kalau dinasab maka tandanya dengan fathah. Al-madu salih tambah ketiga. Konsentrasi Ahmad, kita baca cepat ini. Al-filul mudari alladhi sabakahu nasibun. Walam yatassil bi akhirin syai'un mimma taqaddama fi alamati rafi. Masya Allah, kata beliau. Tempat kedua adalah fi'il mudhari alladhi yang sabaqahu nasibun, yang penasab mengawalinya. Paham? Fi'il mudhari diawal oleh penasab. Walam yatassil bi akhirin syai'. Dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Mimma taqaddama dari apa yang telah lewat. Fi alamati rofi, pada tanda-tanda rupa. Dah, sesuatu itu sudah disebutkan pada tanda rupa. Apa saja itu? Alif, waw, ya, nun, isra, nun. Sudah lewat? Alhamdulillah. Lihat, misalu qawluhu qawluka, contohnya ucapan antum. La ashabal asroro. Saya kita mana? Asro? Oh, ashabah. Kenapa bukan asroro? Isim. Kita maunya siapa? Fi'il. Wa qawlu ta'ala lan nad'uwa min dunihi ilahan. Saya kita mana? Ilah? Oh, nad'uwa. Alhamdulillah. Fakulun min. Maka setiap dari ashabah wa nad'uwa. Fi'ilun mudari mansubun bilan. Fi'il mudari mansub dengan kata apa? Lan, ada penyakit lannya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhirin. Tanda nasabnya adalah fathah nampak di mana? Di akhirnya. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddara. Kadang nasabnya dengan fathah yang disembunyikan. Ya kalau pada fi'il mudhari apa? Ya mutal akhir itu pun yang disembunyikan kalau mutalnya apa? Alif, karena mutal waw sama ya nam. Paham enggak? Contohnya lan as'a ila syarri. Syed kita mana Ahmad? As-samin. Assalamualaikum. Duduk di depan tapi enggak tahu yang mana. Saya enggak tahu juga yang mana. Yang mana tadi dibaca? Antum tidur. Lihat apa? Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Mana entah masalah. Oh iya. Iya. Dan kadang nasabnya dengan fathah muqaddar. Nah, contoh lan as'a ila syarri. Mana sahihnya? As'a. Lumayan, perhatikan. Wa qulu ta'ala walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Saya kita mana Ahmad? Tardo. Fakulun min. Maka setiap dari as'a wa tardo fi'ilun mudari mansub. Fi'il mudari yang di nasab. Bukan. Udah. Bilan dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alal alim. Tanda nasabnya fathah yang nampak di atas alif. Mana min duriha ta'adur. Yang menghalangi dari nampaknya adalah apa? Ta'adur. Seperti biasa kalau alif. Selesai? Selesai tinggal ini faedah tambahan. Faini taswala bi akhirih nunun niswa. Kalau bersambung pada akhirnya nun niswa. Ya, seperti yang tahu tak? Nun niswa itu membuat fi'il mudhari itu mabah. al-atifatulan yatarab yatabarrajna. Mana dia? Yatabarrajna. Apa yang terjadi? Kana mabaniyan ala sukun. Maka dia mabni di atas sukun. Paham enggak? Nah, kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan nun niswa, maka walaupun ada alat penasab, dia tidak dinasab dengan fathah, tapi dia mabni di atas apa? Sukun. Ya, fi mahali nasbin, tapi tetap dikatakan berada dalam kedudukan nasab karena ada lamnya. Iya enggak? Kedudukannya nasab, tapi dia katanya tidak mansub karena mabni. Paham enggak ini? Paham fi mahali nasbin? Kenapa? Karena ada apa? Lan alat penasab. Kan lan yatabarrajna. Wa ini tasala bi alif litnain, kalau bersambung dengannya alif litnain, nah lan takuma. Alhamdulillah. Wa ini tasala bi nun taukid al khafifa, kalau bersambung dengan nun taukid yang ringan, yang disukun. Nah contoh lan lan akhrujan abis sakil atau yang berat yang tasdik. Nah lan akhrujanna kana mabni ala al-fathhi, maka dia mabni di atas apa? Fathah. Kan fi'il mudhari kalau bersama dengan nun taukid mabni di atas fathah. Walaupun di sini kata balu fi mahali nasbin, sama berada dalam kedudukan apa? Nasab. Karena ada siapa? Lan. Ya kan? Kan lan itu menasab. Cuman kata yang dinasab itu kalau mu'rab baru bisa berubah. Kalau mabni ya enggak bisa berubah. Paham enggak? Wa ini tasala bihi alif litnain, kalau bersambung dengan alif litnain. Nah contoh lan takuma awal jama'ah, atau bersambung dengan waw jama'ah. Nah contoh lan takumu aw ya'al mu'anasatil mukhotobah, atau bersambung dengan ya' perempuan, satu perempuan yang dikhitab. Nah lan takumi. Apa yang terjadi? Nasab dengan tanda apa itu? Kana nasbuhu bihatin nun la bil fathah. Maka nasabnya dengan penghilangan nun, bukan dengan apa? Fathah. Wal alif wal waw wal ya al ya, dan alif atau waw atau ya domiru muttasil, semuanya adalah domir bersambung mabni ala sukun, ditetapkan di atas sukun. Waw alif dan ya-nya maksudnya mabni di atas apa? Sukun. Fi mahali rafin fa'il, berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya ini sebenarnya fa'alul khamsah. Bab ya di bayar fi pada niabatul hakin nun alif fathah, pada pembahasan penghilangan nun menggantikan fathah insyaallah. Intinya fi'il mudhari itu dinasab dengan fathah kalau masuk alat penasab dan tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Paham enggak? Paham enggak? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala niabatul alif anil fathah, alif menggantikan apa? Fathah. Alif menggantikan fathah. Mulai alamat cabang. Qala, beliau berkata, wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Satu saja. Adapun alif, maka menjadi tanda untuk nasab pada asma'ul khamsah saja. Satu. Nah, kan tidak ada yang lain. Kemarin yang alamatkan alif diropa dengan alamat alif cuma berapa? Satu juga, yaitu pada isim musanna. Sekarang lagi yang mansub dengan tanda alif juga cuma satu, yaitu asmaul khamsah. Nah contoh ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbah dhalik. Contohnya ra'aitu abak wa akhaka wa ma dan apa yang asbah dhalik, serupa dengan itu. Paham ya? Paham mana? Selesai. Pahamatan? Pahamatan ini? Hah? Paham abdal? Abdal? Paham abdal? Paham saudara? Paham? Tidak paham? Apa yang tidak dipahami? Tidak tahu juga? Apa? Apa dia beri? Apa? Ngantuk. Ambil dulu air di luar sana. Siram dulu. Minum dulu, minum dulu. Alasan. Bismillah. Jadi sekarang pembahasan kita ini afdal tak? Alif menggantikan apa? Fathah. Alif menggantikan fathah. Qala belum berkata, wa amal alif, adapun alif, fatakunu alamatan, maka dia menjadi tanda linasbi, untuk nasab. Antum lihat sih. Lihat. Menjadi tanda untuk nasab fil asma'il khumsa. Pada asma'ul khumsa saja. Nah, alif menjadi tanda untuk nasab hanya pada asma'ul khumsa. Contoh ya, contoh. Ra'aitu abaka. Jadi abaka itu mansub. Tandanya apa? Alif. Wa akhoka. Akhoka mansub juga. Kan atau. Tandanya apa? Alif. Wa ma'asbah dalik. Dan lain-lain maksudnya. Yang serupa dengan ini dari asma'ul khumsa. Tinggal antum datangkan. Yang lainnya. Hamaka. Paka. Dah. Da malin. Paham insyaAllah? Akulah aku katakan. Lama anha al-kalama alal fathati akhoda yatakallamu alama yanubu anha. Lama tatkala anha belum selesai. Itu pengarang Matan Jurumiyah. Tatkala belum selesai al-kalam berbicara alal fathah, tentang fathah. Akhoda, maka belum memulai al-yatakallam berbicara ala atas ma apa yang yanubu anha, apa yang menggantikannya. Menggantikan apa? Fathah. Muqaddiman al-alifah. Belum mendahulukan alif ala ghairiha, atas selainnya. Ya. Fadakara, maka belum menyebutkan annaha takunu alamatan ala nasbil kalimati, bahwasanya dia menjadi tanda akan nasabnya sebuah kata. Niabatan alif fathati sebagai pengganti dari fathah. Fimodi'in wahidin. Pada satu tempat saja. Pada satu tempat saja. Apa itu? Wahul asma'ul khomsa. Yaitu hanya terjadi pada asma'ul khomsa. Allah kita qaddama dzikruha. Yang mana asma'ul khomsa itu telah lewat penyebutannya. Kapan, Rehan? Kapan lewat penyebutannya? Asmaul Husna? Dua hari yang lalu, ndak. Orang baru kemarin. Hah? Satu hari yang lalu ya. Lumayan, lumayan. Nah, isi mufrad itu dua hari yang lalu. Iya. Baru-baru kemarin. Nah, ini asmaul Husna telah lewat. Dalam pembahasan apa? Niabatullah anidhamma. Ketika pembahasan wau menggantikan dhamma. Ketika pembahasan wau menggantikan dhamma. Betul enggak itu yang dia bilang? Hah? Betul ini? Alhamdulillah. Fa mithalu mansubat, fa mithaluha mansubatan, maka contoh dia dalam keadaan mansub. Contoh dia dalam keadaan mansub, yaitu contoh asmaul khamsah dalam keadaan apa? Mansub. Mansubatan, dia dibaca mansub kan hal. Contoh dia dalam keadaan mansub, qauluka, perkataan antum. Ati abad, mana dia? Wahtarim akhok, mana dia? Zuri hamak, mana dia? Natik fa, nadif fak, fak. Ahbabtu dal ilmi, da. Waqulu ta'ala waja'u abahum, mana? Abahum. Wa awa ilaihi akhahu, mana? Wa an kana damalin, mana? Damalin. Fakullu wahidin min hadhihi al-asma. Setiap salah satu dari isim-isim ini, semua yang telah lewat contohnya tadi, mansubun. Adalah hukumnya apa? Mansub. Wa alamatun nasbi al-alif. Tanda nasabnya adalah siapa? Alif. Niabatan al-fathah. Sebagai pengganti dari apa? Fathah. Li'annahu min al-asma'il khomsa. Karena semuanya termasuk asma'ul khomsa. Wahum mudhaf seperti biasa. asma'ul khumsah itu mudhaf wa ma ba'dahu min dhamirin aw ismin dhahim mudhaful ilaih. Apa yang ada setelahnya berupa dhamir, lihat abaka ka. Berupa dhamir atau isim dhahir seperti malin, ilmin, pan. Apa yang setelahnya berupa isim dhamir atau dhahir mudhaful ilaih. Semuanya sebagai mudhaful ilaih. Niyabatul kasrah anil fathah. Kasrah menggantikan fathah. Kita kejar. Dah, lanjut terus kan? Iya enggak? Masih ada waktu. Qala beliau berkat, fa ammal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsali. Satu juga kasihan. Iya. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda untuk nasab pada jama' muannats salim. Satu-satu saja. Iya kan? Aku katakan takunul kasratu alamatan ala nasbil kalimah. Kasro menjadi tanda akan nasabnya sebuah kata niabatan alil fathah sebagai pengganti dari fathah fi mawdi'in wahid pada satu tempat. Wa huwa jam'ul muannats salim, yaitu pada jama' muannats salim. Wa qad taqaddama ta'rifu, telah lewat pengertiannya. Iya enggak? Telah lewat ini. Lalu kapan lewat? Kemarin, alhamdulillah. Iya. Wa qad taqaddama ta'rifu, telah lewat pengertiannya. Nah, contoh hadartul muslimati min musyabahatil kafirati. Mana syahid kita? Al muslimati dan kafirati majrur. Kita mau mansub al kafirati majrur karena mudhaf ilaih. Bukan syahidnya itu. Memang dia jamak salim, tapi kan di sini kasrah. Kasrah menggantikan apa? Fathah. Babnya mansub bukan majrur. Paham gak ini? Jadi sahihnya cuma satu, yang al muslimati kan itu yang mansub. Kan al kafirati majrur. Wa qulu ta'ala fastabiqul khairati. Mana dia? Fakulun min, maka setiap dari al muslimat wal khairat jam'u muannatsin salimun. Semuanya itu adalah jam'u muannats salim. Mansubun wa alamatun nasbiyal kasratu dhahir ala akhirih niyabatan anil fathah. Mansub dengan tanda nasabnya kasroh nampak di akhirnya sebagai pengganti dari fathah. Wa qad yakunu nasbuhu bi kasratin muqaddarah. Kadang nasabnya dengan kasroh yang disembunyikan kalau didofakan pada ya maksudnya. Nah, adabtu banati. Mana dia? Wa qawlu ta'ala yakussuna 'alaikum ayati. Fakullu fa maka banati wa mitluhu dan semisal dengannya ayati jam'u muannatsin salimun. Itu adalah jam'u muannats salim. Mansubun di nasab wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah al-kasratul muqaddaratu, adalah kasrah disembunyikan. Alama qabla ya'il mutakallim, di atas apa yang sebelum ya' mutakallim. Mana min duriha yang menghalangi dari nampaknya istighalul mahali. Istighol sibuknya al-mahal, sibuknya tempat, diharokatil munasabah dengan harokat penyesuaian niabatan anil fathah. Itu sebagai pengganti dari apa? Fathah. Paham? Niabatul ya anil fathah. Ya menggantikan apa? Fathah. Lanjut tuh? Lanjut tuh sampai habis semua ini? Masuk? Ya, alamat masuk kan ada berapa? 5. Sudah berapa? 3 loh, sisa 2. 3 saja bisa, apalagi 2. Nah, walaupun Allah Ta'ala niyabatul ya anil fathah. Tanggung, karena besok libur, Sabtu libur, Ahad libur. Nah, kita harus selesaikan semua dulu hari ini. Ya, nanti kalau mati kan penasaran. Iya. Iya loh, daripada Ahmad nanti datang penyesalan. Oh, coba aku selesaikan hari Kamis dulu. Iya enggak? Iya. Ah sekarang ya menggantikan apa? Fathah. Ya menggantikan fathah. Qala beliau berkat, fa amal ya au fatakunu alamatan linasbi, adapun ya maka menjadi tanda untuk nasab fi tathniyati wal jama', dua tempatnya, pada isim mutanah dan jama'. Jama' apa ini? Jama' apa ini? Mudzakkar salim, karena sudah jama' taksir, sudah jama' muannats salim, sisa satu. Sisa jama' mudzakkar salim. Aku katakan takunul ya'u alamatan ala nasbil kalimati, ia menjadi tanda akan nasabnya sebuah kata niabatan alif fathati sebagai pengganti dari fathah fi mawdhi'ain, pada dua tempat konsentrasi. Ahaduha, salah satunya fil ismil mutsanna, pada isim mutsanna, wa qad taqaddama ta'rifu, telah lewat pengertiannya. Nah, contoh qara'tu kitabaini, mana dia? Wa qawlu ta'ala fawajadati harajulaini. Wa nah, dan contoh akaltu tamrataini. Wa qawlu ta'ala ja'alna li ahadihima jannataini. Fakulun min, maka setiap dari kitabaini wa rajulaini wa tamrataini wa jannataini mansubun. Wa alamatu nasbih liya'ul maktu maqoblahal maksuru maba'daha. Tanda nasabnya adalah ya yang difathah sebelumnya. Ini ciri-ciri isim mudhana ini. Karena supaya tidak sama dengan jam mudzakkar salim nanti. Ciri-ciri ya isim mudhana yang difathah sebelumnya dan dikasroh setelahnya. Karena lihat, rojulaini. Sebelum ya-nya apa? Fathah. Setelah ya-nya? Kasroh. Kan begitu, no? Niabatan al-fathah sebagai pengganti dari fathah li annahu musanna, kan dia isim musanna. Wa nunu, dan nunnya iwadun anitangini fil isimul mufrad sebagai pengganti dari tanwi dalam isim mufrad. Al-maudhi'u tsani, tempat kedua, jam'ul mudzakkar salimu, pada jam'ul mudzakkar salim. Wa qad taqaddama ta'rifu aidho, telah lewat pengertiannya juga. Nah, contoh hadzartu al-muslimina min taqlidi a'da'ihim, mana dia? Al-muslimina, wa qulu ta'ala la tattakidul kafirina awliya'a, syaitnya fakulun min, maka setiap dari al-muslimina wal kafirina, setiap dari kata al-muslimin dan al-kafirin mansubun, dinasab. Wa alamatu nasbih al-ya, tanda nasabnya juga adalah sama ya, tapi apa bedanya? Belum bilang al-maksuru maqoblaha, ya yang dikasro sebelumnya, al-maktuhu mabadaha, di fathah setelahnya. Lihat, muslimina sebelum ya apa? Kasro. Setelah ya? Fathah. Paham gak itu? Niabatan anil fathati, yang mana ya ini sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, kan dia adalah termasuk jam'u mudzakkar salim. Wa nunu, dan nunnya iwadun anit tanwini fil ismi mufradi, pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Niabatu hati nun anil fathah, penghilangan nun menggantikan penghilangan nun menggantikan apa? Fathah. Qala, beliau berkata, wa amma hatun nun, adapun penghilangan nun, fayakunu alamatan linasbi, maka dia menjadi tanda untuk nasab fil af'alil khamsah allati rafu'uha bi tsabatin nun, hanya satu saja pada af'alul khamsah yang dirofak dengan tetapnya nun. Ya toh? Kan af'alul khamsah kemarin dirofak dengan tetapnya nun. Kalau dinasab dengan apa? Penghilangan nun. Mudah sekali, aku katakan. Yakunu hatfun nun alamatan ala nasbil kalimati, penghilangan nun menjadi tanda akan nasabnya sebuah kata niabatan anil fathah sebagai pengganti dari fathah fi mawdhi'in wahid, pada satu tempat saja. Wahul af'alul khamsah, yaitu pada af'alul khamsah allati turfa'u bi subutin nun, allati turfa'u, turfa'u isim majhul fi'il majhul, yang diropa disubutin nun dengan tetapnya apa? Nun. Wa taqaddama annaha, dan telah lewat bahwasanya dia itu, yaitu afalul khamsa, adalah kullu fi'il mudhari'in, setiap fi'il mudhari ittashala bihi alif al-itsnain, yang bersama dengan alif yang menunjukkan dua, wawal jama'ah yang bersama dengan waw jama'ah, au ya'il mu'annatsatil mukhatabah, atau yang bersama dengan ya yang menunjukkan satu perempuan yang diajak bicara. Famitsalu, tinggal contoh. Famitsalu mata solabi alif al-itsnain, contoh yang bersambung dengan alif yang menunjukkan dua, koluka ucapan antum lan taktuba, mana ya? Wa qulu ta'ala ayyablugo asad asuddahuma, mana dia? Ayyablugo. Famitsalu mata solabi wal jamaah, contoh yang bersambung dengannya waw jamaah, koluka ucapan antum lan taktubu, mana dia? Wa qulu ta'ala lan yadurullaha syai'a, mana dia? Wa mitalu matasala bihi ya'ul mu'annatsatil mukhatabah, contoh yang bersambung dengan ya'ul mu'annatsatil mukhatabah, qauluka ucapan antum lan taktubi, mana dia? Fakullu fi'ilin min hadil af'al, maka setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini mansubun bilan au an, dia dinasab dengan lan yang ada lannya tadi, atau dinasab dengan apa? An, yang ada annya tadi. Ya, wa alamatun nasbihat pun nun. Tanda nasabnya adalah penghilangan nun niabatan al-fathah sebagai pengganti dari apa? Fathah. Li'annahu minal af'al khamsah. Karena dia termasuk fi'il yang lima. Terus alifnya apa? Wal alif awil waw awil ya. Alif waw atau ya dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabni ala sukun, tetap di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il. Berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Alamatu al-khabdi. Tanda-tanda jar. Masih ada 4 menit. Ya. Lumayan. Sudah? Sudah dulu? Ampun. Berapa halaman ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lumayan, 10 halaman. Sedikit cuma 10. Ya dong? Nah, akan cepat selesai. Ah, Sabtu ulangan tak? Ulangan. Murojaah kan? Dari mana ke mana? Dari bab Irob sampai yang tadi. Nasr. Alhamdulillah.